Berarti di atas enggak ada ya. Kecil sekali. Belum. Mungkin ada yang bawah. Itu yang bawah itu. Hah? Yang paling bawah. Itu biasa ke atas. Dua. Itu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bihadihi wa sallama tasliman katsiran. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Matan Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Ini al-ghayah wa at-taqrib atau ghayah wa at-taqrib. Kita kemarin sudah selesai membahas bab ad-dhaman. Apa dhaman? Penanggungan atau penjaminan. Kita insyaallah kita bahas syirkah, dan kalau sempat nanti kita bahas wakalah insyaallah. Syirkah atau wakalah atau wikalah. Sebelumnya kita ulang sedikit kemarin fasal terakhir dari bab dhaman, masuk sebenarnya masuk dalam kategori dhaman, yaitu al-kafalah bil batni wal wajhi atau al-kafalah bil wajhi. Terkadang ulama mengatakan al-kafalah bil badan, ada yang mengatakan kafalah bi al wajhi. Syarat dan hukumnya sama dengan dhaman kemarin. Hanya kemarin ada beberapa hal terkait dengan kafalah bil badan. Secara istilah fikih yang dimaksud adalah seorang menanggung atau memberikan jaminan dengan dirinya untuk mendatangkan orang yang menanggung beban dari hak orang lain. Imma dain, hutang berupa uang, atau tanggungan lain seperti kisos ataupun hak yang berhubungan dengan hak adami. Ini al-kafalah bil badan. Jadi dia hanya memberi jaminan untuk mendatangkan orang, itu saja. Artinya misalnya seorang yang punya hutang belum melunasi hutangnya dengan saudaranya, kemudian dia ingin berangkat pada suatu tempat, dan saudaranya tadi meminta apa jaminannya, maka bisa seorang yang lain, orang ketiga menjadi jaminan. Artinya ketika nanti di saat jatuh tempo atau di saat waktu yang ditetapkan tadi, disepakati tadi, maka orang ketiga ini wajib untuk mendatangkan orang yang berhutang tadi. Nah ini kewajiban sampai di sana, itu saja. Wajib untuk mendatangkan orang yang berhutang tadi. Dan kewajiban ini selesai pertama jika orang yang berhutang tadi datang dengan sendirinya, maka kewajiban ini dianggap selesai. Yang kedua, kewajiban ini selesai atau berhenti atau dianggap sudah tidak ada lagi tanggungan kewajiban ini bagi orang ketiga tadi yang menjadi kafil tadi, sekiranya orang yang berhutang tadi memang misalnya meninggal. Ketika misalnya orang yang berhutang tadi meninggal ternyata, sehingga dia tidak mampu untuk mendatangkan orang tadi kan, maka kewajiban ini pun dinyatakan telah gugur. Atau hal-hal lain yang serupa dengan itu. Atau kasus ketiga misalnya orangnya masih hidup tapi orangnya gak datang, maka kewajibannya gugur ketika dia telah berusaha dan memaksa orang tadi untuk datang sampai dia datang. Kalau orang tadi belum datang, maka kewajibannya belum gugur. Misalnya si A yang berhutang, si B yang menjadi kafil penjaminnya, maka si B ketika jatuh tempo hutang A tadi wajib memaksa si A tadi untuk datang. Kalau seandainya dia tidak datang. Bagaimana kira memaksa untuk datang pada tempat perjanjian, waktu perjanjian untuk melunasi hutangnya? Setelah orang ini dibawa kepada tempat itu, urusannya bagaimanapun nanti ini urusan kembali pada pihak yang berhutang dan pihak yang memiliki piutang, yang memberikan hutang. Yang jelas kewajibannya hanya sebatas mendatangkan orang ini, orang yang berhutang tadi. Itu yang dikatakan sebagai kafalah bil badan atau bil wajahi. Ya, ini sedikit kemarin ulasan kita terkait dengan kafalah bil badan. Ada kemarin sedikit keluar barangkali. Ya, ini semestinya harus disampaikan kepada semua yang hadir kemarin. Khawatir nanti misalnya terkait dengan kisos, khawatir terkait dengan kios, dipahami bahwasanya kafil harus dikisos. Kalau orang yang berhak untuk kisos ini tidak hadir, dikhawatirkan dipahami demikian, tidak, dia tidak memiliki tanggungan itu. Bahkan kalau dia itu, ini dengan darah, dengan hutang tadi, uang tadi, hutang uang tadi pun, kalau memang kafil telah berusaha untuk mendatangkan orang itu dan memang usahanya dinyatakan memang ya optimal gitu, ternyata memang ada hal-hal yang juga ke orang tadi tidak datang, misalnya orang tadi menghilang, tidak tahu di mana, dilacak, dicari, dia sudah berusaha mencari nggak ketemu juga, dia tidak punya kewajiban untuk menggantikan hutang orang tadi. Ya, dia tidak punya kewajiban untuk menggantikan hutang orang yang kabur tadi misalnya. Nah, yang jelas dia hanya punya kewajiban untuk mendatangkan orang yang berhutang atau orang yang memiliki tanggungan hak dari orang lain tadi. Ingat, haknya hak orang ya, bukan hak Allah maksudnya. Hak adami, bukan hak Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. Qala musannif faslun walisyirkati khamsu syara'iq. Dan syirkah memiliki 5 syarat. Syirkah atau ya syirkah. Lughatan asyirkah hiya al-ikhtilat. Secara bahasa syirkah artinya ikhtilat, bercampur. Bercampur syirkah. Secara syar'i Al-Ghazi mengatakan subutul haqq, subutul haqqi ala jihati syuyu' fi syai'i wahid lithnain fa'akthar au akthar. Di kalau dalam apa ini, astagfirullah, al-fiqhu al-miyassar, yakni khalata ahadul malain bil akhar bihaitsu la yatamayyizan yatamayyizan an ba'dihima. Yakni bercampurnya salah satu atau satu harta seorang dengan harta orang lain, dengan sampai percampuran tadi menyebabkan tidak bisa dibedakan mana harta si A mana harta si B. Ini syirkah. Syirkah yang dibahas di sini maksudnya. Syirkah fil muamalah. Muamalah fil amwal. Kalau Al-Ghazi tadi adanya hak ala jihati syuyuk fi syai'in wahid, adanya hak yang bercampur pada satu hal, yang hak tadi ada dimiliki oleh lisnain au fa'aksar, hak tadi dimiliki oleh 2 orang atau lebih, ya maknanya sama. Jadi ada 2 orang yang bermuamalah, kalau bahasa kita apa ya, ringkasnya kerjasama dagang misalnya, nah bisnis, kerjasama bisnis gitu, apalah itu. Kemudian ada yang Kalau firma gimana bentuknya? Firma dan CV itu kan yang beda. Yang jelas kerjasama bisnis gitu, dua orang atau lebih yang mereka seluruhnya mengumpulkan harta masing-masing disatukan, tidak mesti sama besarnya. Yang jelas masing-masingnya punya harta dengan syaratnya nanti hartanya bagaimana. Di antaranya syaratnya nanti kita bahas insyaallah adalah yang dicampur tadi harus sama. Kalau uang harus uang, nggak boleh satu uang satu barang, ini nggak masuk syirkan. Nah, kan dia uang seluruhnya harus sama-sama uang. Nah, dikumpulkan satu saya patungan sekian. Si Anu patungan sekian, si Anu patungan sekian. Nah, ini syirkah. Kemudian dicampur sehingga setelah dicampur kan enggak tahu mana uang si Anu yang mana. Kalau dulu dinar ya, dinar itu kan sama-sama aja bentuk semuanya kan, mana dinar si Anu? Enggak ada kan? Enggak tahu. Nah, ini atau kalau barang sama barangnya. Misalnya patungan beras. Ya berasnya merek apa itu salah campur berasnya gitu di situ. Setelah dicampur bisa dibedakan nggak mana beras Anu mana beras Anu kan nggak harus sampai demikian. Tapi kalau dicampur tapi masih bisa dibedakan. Misalnya apa wadahnya beda-beda gitu. Ini nggak nanti kita bahas insyaallah. Nah itu syirkah. Sampai harta tadi harta yang dikumpulkan tadi tidak bisa dibedakan mana yang milik Anu mana milik Anu antara orang-orang yang bersyirikat. Dalam bahasa kita biasa disebut syirikat ini, syirkah atau syirikat. Nah, itu syirikat itu dalam itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Republik Indonesia Syirikat. Nah, dari awal Indonesia berdiri aja, dalam sejarahnya ada Republik Indonesia Syirikat kan? Udah ada unsur Arabnya. Jadi kalau sekarang ada orang bilang jangan ke Arab-araban, enggak jadi orang Indonesia deh. Musyawarah bahasa Arab, Pak. Dewan Perwakilan Rakyat, semuanya bahasa Arab, Pak. Dewan Perwakilan Rakyat, bahasa Arab semua kan? Terus Anda enggak punya DPR gitu. Harus rubah namanya jangan DPR. Dan memang harus diakui dominasi bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab. Dominasi ya, bukan semuanya. Qala musannif wali syirkah khamsu syara'it. Syirkah itu ada 5 syarat. Tadi sudah tarifnya, kita bahas syaratnya. Kalau kita bahas mulai dari rukun, rukun syirkah itu. Kalau di sini dibahas enggak rukunnya? Tidak ada. Rukun syirkah itu ada orang yang bersyirikat, kemudian ada harta yang disyirikati, kemudian ada silfat. Sudah 3 saja. Kita ada tambahan yang keempat. Ingat saya 3 saja. Yang pertama ada orang yang bersyirikat. Di situ 5 apa aja? Dua orang yang berakad. Kemudian? Dua harta. Oh dia nggak begitu 5. Dua orang, padahal bisa 3. Ya kan? Kalau 3 orang berarti jadi 6. Orang yang bersyirikat 2 atau lebih, kemudian harta yang disyirikati, kemudian silwat. Artinya akadnya. Jadi dalam syirkah harus ada pernyataan. Jadi enggak bisa tiba-tiba kumpul uang kemudian dikelola. Harus ada pernyataan. Saya bersyirikat dengan Anda dalam pengelolaan ini. Syirikat yang dikumpulkan apa? Yang disyirikati uang sekian misalnya. Harus demikian. Nah, itu. Dua orang tadi dan syirikat ini syirikat bukan wakalah kita bahas wakalah. Kemudian dari rukun tadi, masing-masing rukun itu ada syaratnya. Dan ini Abu Suja langsung kepada syaratnya saja. Di dalamnya ada syarat yang terkait dengan syarikain atau lebih, dua orang yang bersyirikat atau lebih tadi. Ada syarat yang berkaitan dengan harta yang disyirikati. Ada syarat yang berkaitan dengan disebutkan tidak tentang silat tadi, akad atau ijab kabul. Yang pertama syaratnya antakuna ala nadin minad darahim wad dananir. Naq ini apa? Anakdu, uang. Kalau di sini syirkah tadi dalam bentuk apa? Uang, dirham ataupun dinar. Dan Al-Wazi juga mengatakan watakunu syirkah aydan alal mithlai kal khintah, katanya khintah syair atau gandum. Kemudian khintah dan syair beda kan, tapi sama-sama gandum. Kemudian tamar juga. Kemudian disebut boleh juga dalam berupa apa? Uruh, siap misal dan sebagainya. Ya apapun yang itu. Ini yang disyirikati. Cuma Abu Suja mengatakan di sini membatasi pada alat tukarnya. Apa? Dinar atau dirham. Kemudian wa ay yattafiqa fil jinsi wan naw. Nah, sebenarnya ketika dia mengatakan harus ada kesamaan antara jenis dan nau, ini akan memberikan muskilah dari memahami dalam memahami yang pertama tadi. Minad darahim wad dananir. Ya kalau batasi dirham dan dinar saja, ya jenis wa nau ya sama. Jadinya nau dan jenis jadi sama. Ya kalau dinar dinar semuanya, kalau dirham dirham semuanya, itu maksudnya. Nah kalau tamar, tamar semuanya. Kalau hintoh, hintoh semuanya. Kalau kita bersikat dagang beras, kamu punya beras, saya punya beras, yuk kita gabungin aja lah, kita dagang sama-sama gitu. Ya udah, berasnya harus apa? Beras dengan beras. Bagaimana kalau seandainya si A punya beras, si B punya uang? Pertama, rubah maunya dengan apa? Serikatnya dengan apa? Berasnya. Kita mau dagang beras nih bersama. Serikat jual beli penjualan beras. Berarti kan harus dengan barang kan? Uangnya gantikan ke beras. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dengan sedikit hilah. Beruang tadi beli beras kawannya. Belikan kepada beras temannya tadi. Yang punya beras kan? Sekarang misalnya yang punya beras berapa? 1 ton misalnya. Punya uang 10 juta. 10 juta tadi kalau beli beras dengan teman tadi dapat berapa? Sekian lah gitu. Nah, sekarang setelah dibelikan beras tadi, si A punya beras, si B punya beras. Ya kan punya beras sama-sama kan? Ya bukan berarti harus dibeli semuanya, enggak. Artinya ganti dulu uang tadi dengan beras. Kemudian gabungkan. Berserikat mereka. Yang punya uang sebelumnya, uangnya kan masih ada. Nah, dia punya juga punya uang, masih punya uang. Si B juga masih punya uang. Nah, uang tadi mau disikatkan enggak? Kalau mau ya silakan. Tapi akadnya beda. Yang satu akad syirikat beras dengan beras, yang satu akadnya syirikat uang dengan uang. Itu maksudnya. Jadi harus yattafiqa fil jinsi wa wanau. Dua harta tadi dan dua harta dari dua pihak tadi harus sama dalam jenis dan nau'nya. Wa ayyakhlita almalain. Dua harta tadi, harta yang berasal dari dua pihak tadi harus dicampurkan sampai tidak bisa dibedakan mana harta si fulan, mana harta si alan. Wa ayya'dhana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Yang ketiga ya. Empat. Yang keempat. Ayya'lana kullu wahid minhuma, setiap orang yang bersyirikat di dalam akad syirkah tadi, seluruh mereka memberikan izin kepada saudaranya. Si A memberi izin kepada si B memberikan izin kepada si A. Untuk apa? Fit tasarruf, untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan apa yang mereka syirikati tadi. Jadi gak bisa melakukan transaksi terkait ini saya saja, kamu gak boleh. Ini gak bisa. Jadi dalam syirkah dua belah pihak itu memiliki hak yang sama dalam tasarruf. Kalau yang satu tidak memberikan izin, berarti tidak lengkap syarat syirkahnya, artinya syirkahnya batal. Wa ayyakun ar-ribhu wal khusran ala qadari al-malain. Yang kelima, dia mengatakan khamsu syara'in. Yang kelima, bahwasanya keuntungan dan kerugian pun bagi setiap pihak itu ala qadari al-malain, dihitung berdasarkan harta yang disyirikatinya. Jadi tidak dibagi rata, tapi dibagi berdasarkan seberapa besar harta yang dia ikutkan di dalam syirkah tadi. Misalnya terjadi syirikat antara 3 orang misalnya. Yang satu menanam saham 50%. Kita bahasakan saham ya. Menanam saham 50%. Yang dua masing-masing 25%. Maka keuntungan pun dibagi berdasarkan nisbah ini. Artinya kalau mereka dapat keuntungan, yang mendapat keuntungan lebih besar adalah yang mempunyai saham 50%. 50% lagi dibagi untuk dua orang yang berikutnya. Masing-masing 25%. Misalnya yang satu 50%, yang satu 30%, yang satu 20%. Maka demikian juga pembagian keuntungan dan juga pembagian kerugian. Kalau kerugian bukan dibagi, apa? Tanggungan kerugian lah. Kalau rugi nggak usah dibagi-bagi, tanggung sendiri aja gitu. Kalau untung baru dibagi. Ada apa? Nah, dalam hal ini, dalam mazhab Syafi'i, sama saja apakah beban kerja orang-orang yang berserikat tadi sama atau beda? Dalam yang diserikati mereka ya. Dalam mazhab Syafi'i, tidak ada misalnya beban kerja si Anu lebih berat, sehingga dia dapat untung lebih besar. Tidak. Beban kerjanya sama ataupun berbeda, maka pembagian keuntungan ataupun beban kerugian yang mereka tanggung sama berdasarkan nisbah atau kadar harta yang mereka yang dijadikan modal oleh mereka, setiap mereka masing-masing ya. Nah, berbeda dalam hal ini misalnya mazhab yang lain, Abu Hanifah atau yang lain. Yang kita bahas Syafi'i saja. Nah, apabila disyaratkan at-tasawi fir rabhi, keuntungannya bagi rata, ma'a tafawutil malain au aksihi, apabila ada disyaratkan dalam syirkah tadi, disyaratkan keuntungan bagi rata, padahal modal yang ditanam di dalam syirkah tadi berbeda, hartanya berbeda masing-masing, atau hartanya sama misalnya, keuntungannya berbeda, kebalikannya kan, keuntungan berbeda, mungkin dengan alasan si anu punya beban kerja lebih berat misalnya, maka dalam mazhab Syafi'i syirkah yang demikian tidak sah. Syirkah demikian tidak sah. Qala musannif wa likulli wahidin minhuma fasukhuha ma tasha'a. Dan bagi setiap pihak yang bersyirikat ini boleh membatalkan atau menghentikan persyirikatannya ma tasha'a, kapanpun dia inginkan. Kapanpun dia inginkan. Wa mata mata ahaduhuma batalat ay asyirkah. Kapanpun salah satu pihak dari yang bersyirikat ini meninggal, maka terputuslah persyirikatan tadi. Jadi syirkahnya, syirkah yang meninggal dengan teman-temannya yang bersyirikat ini, yang bersama-sama dengan dia, berakhir dengan sebab kematiannya dia. Artinya nanti hartanya kembalikan lagi, modalnya kembalikan kepada ahli warisnya. Ya, keuntungan selama dia hidup. Karena setelah dia meninggal selesai. Artinya keuntungan yang didapatkan setelah dia meninggal tadi itu tidak menjadi haknya dia. Kerugian yang setelah dia meninggal tadi tidak juga menjadi bebannya dia. Hartanya dia itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya karena sudah meninggal kan? Nah, ini. Karena sudah selesai. Tapi kalau ahli warisnya pengin melanjutkan gimana? Boleh enggak? Boleh, tapi dengan akad baru. Artinya yang bersyirikat sudah bukan orang yang sebelumnya. Yang bersyirikat sekarang adalah ahli warisnya misalnya yang ingin melanjutkan. Nah, ini syirkah. Itu bukan syirkah. Nanti ada apakah dia apa istilahnya, mudharabah gitu ya, yang lain. Tapi syirkahnya. Tapi kalau dalam al-miyasar ada istilahnya syirkah al-mudharabah. Ada syirkah al-mudharabah. Dia dalam muyasar tidak ada pembahasan khusus tentang mudharabah. Tapi mudharabah itu masuk dalam salah satu dari bentuk syirkah. Adapun syirkah yang kita bahas ini di dalam al-muyasar disebut dengan apa ini? Syirkatul ainan. Wa hiya ayyashtarika al-ithnan fa akthar fi malin yatajawan fihi. Wasumiyat bidzalik listiwa'i syarikain fiha fil mali wa tasarruf kastiwa'i ainan farsiha iza stawiya fi as-sayr wa yustaratu fi sihatiha kaun ra'sul mal min kulli minhuma aw minhum naqdan ma'luman hadiran. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jadi disyaratkan bahwasanya harta yang disyirikati tadi, modal tadi adalah naqdan ma'luman hadiran. Ada di situ kontan. Kita bersyirikat. Oh ya, uangnya, tapi uangnya minggu depan ya. Enggak bisa. Itu berarti belum syirikat. Kumpulkan langsung di saat itu. Wa yuhaddad likulli wahid minhuma juz ma'lum min rab. Dan ditetapkan setiap orang itu kadar keuntungannya berapa. Nah, kadar keuntungan tadi dalam mazhab Syafi'i harus sesuai dengan modal masing-masing mereka. Dan sama, tidak ada syarat yang lain. Ada beberapa pengecualian tapi saya lupa pengecualiannya. Kalau syirkah mudharabah dalam muyasar wahia ayyudfa' ahadu syarikain lil akhar malan yatajarru bihi bi juz'in ma'lum min ar-rabh. Jadi salah seorangnya menyerahkan hartanya kepada orang lain. Pemodalan jadinya kan? Pemodalan. Ada lagi istilah yang ketiga, syirkatul wujuh. Ada lima, ada empat jenis syirkah disebutkan di sini. Ada syirkatul wujuh wa yashtariqa fil rabhi ma yashtariyan bi jahihima duna ayakuna lihuma ra'su malin i'timadan ala siqati tijar bihima. Kalau ini nitip modal ya. Kalau ini yang pemodalan. Apa beda yang mudharabah dengan yang ketiga? Apa beda syirkatul wujuh dengan syirkatul mudharabah? Tidak dijelaskan lebih lanjut di sini. Kalau yang mudharabah barangkali mungkin salah kedua-duanya punya modal. Cuma yang satu pekerjaannya, yang satu tidak. Yang dimaksud di sini tadi. Kalau yang ini salah satunya tidak punya modal. Kalau syirkatul wujuh tidak punya modal kan salah satunya. Dia hanya dia yang mengerjakan, udah kelola uang ini gitu. Ini ada modal, Anda kelola. Saya punya modal, Anda punya tenaga gitu. Wallahu a'lam. Kemudian syirkatul abdan yang keempat, wahia ayyashtarika fima yaktasaban bi abdanihima minal mubah kal ihtishash wal istiyad wal ma'dan wal ihtitab aw yashtarika fima yataqabbalan fi dhammihima minal amal. Nah, ini lebih enggak ngerti lagi apa syirk abdan ini. Syirkahnya di mana? Nah, kalau yang ini wa yuz'a rabhu bainar syuraka ala hasba ma yatafawta 'alaihi. Wa kadzalika hasarat takuna bainahuma 'ala qadri ma 'alaihima wa hadza fi ghairi mudharabah wa likulli minhumā fasḥu 'aqd syarkah ma tasha'a kama tanfasakh bi mauti ahadihima aw jununihi. Keuntungan tadi dibagi di antara orang-orang yang bersyirkat hasbama yatafawutan alaihi, berdasarkan perbedaan modal masing-masing. Demikian juga kerugian ditanggung sesuai dengan modal yang mereka kumpulkan masing-masing. Dan ini fi ghairi mudharabah, katanya. Dalam mudharabah tidak demikian. Dalam mudharabah pemilik yang memodali tadi sudah di awal sudah misalnya ada kesepakatan saya keuntungan sekian persen. Berarti kerugian juga sama sebenarnya. Dalam mudharabah itu bagi untung dan bagi rugi. Nah, berbeda dengan pemodalan-pemodalan ribawiyah yang tersebar di masyarakat kita. Yang ada cuma bagi untung, enggak pernah bagi rugi, benar enggak? Enggak pernah bagi rugi. Nah, ini keliru. Kalau bagi untung saja, ini jelas ada unsur kezaliman. Dan setiap akad yang di dalamnya ada unsur kezaliman, maka dia batal. Setiap akad yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka dia batal. Setiap akad yang bertentangan dengan kitabullah, maka dia batal. Jadi kalau ada untung harus ada rugi, sesuai dengan beban masing-masing. Kalau dalam syirkah, maka bebannya, beban kerugiannya ya berdasarkan seberapa besar modalnya dia. Semakin besar berarti semakin besar juga beban ruginya. Demikian juga keuntungan. Jadi impas kan. Kalau untung ya dia dapat paling besar, kalau rugi dia pun harus nanggung paling besar sesuai dengan modal yang dia jadikan modal patungan awal tadi. Nah, kemudian sedikit kita bahas secara khusus terkait dengan syarat orang yang berserikat. Syarat orang yang berserikat adalah orang-orang yang ahlan litasarruf. Ringkasnya itu ya, ahlan litasarruf. Dia memiliki keahlian atau dia dibolehkan secara syariat untuk melakukan tasarruf, transaksi. Apa saja? Akil, bali. Artinya orang yang gila tidak boleh menjadi bagian yang bersyarikat. Maka tadi syarikapan syarikat itu berakhir pertama ketika orang yang bersyarikat menyatakan menarik diri dari syarikat tadi. Yang kedua ketika orang yang bersyarikat meninggal. Yang ketiga ketika orang yang bersyarikat tidak atau hilang ahliyah dalam hal tasarrufnya. Contohnya apa? Gila. Contohnya gila. Kalau dia gila atau dia pingsan. Pingsannya lama. Sekian waktu sholat lewat. Ini kapan? Pingsannya sebelum zuhur. Ternyata di saat zuhur sudah masih pingsan lagi. Asar masih asar. Maka dia keluar dari syirkahnya secara otomatis. Kapan dia bangun, kapan dia sadar dari pingsannya, maka dia boleh melanjutkan syirkahnya, tetapi dengan sighat yang baru. Artinya dia harus mengucapkan akad baru lagi. Saya melanjutkan perserikatan yang telah dimulai sebelumnya. Cukup gitu. Di hadapan orang-orang yang berserikat tadi. Tapi kalau pingsannya sebentar misalnya, ya, gak masalah. Pingsan, oh sejam, oh, sehat. Ini pingsan sebelum zuhur misalnya, di waktu duha, waktu zuhur masih pingsan. Diupayakan bangun, enggak juga. Waktu asar masih pingsan. Dan menurut adat, tentunya dihukum secara adat ya, karena tidak ada hukum syar'i untuk mengukur hal ini. Ini orang pingsannya tidak bisa dipastikan kapan bangunnya. Bisa jadi bangun sebentar lagi, bisa jadi juga bangunnya lama, karena sudah dicoba dari tadi kan. Maka otomatis syirkahnya berhenti. Ini terkait dengan syarat orang yang melakukan syirkah. Tapi kalau udah dibangunin, langsung bangun. Nggak perlu akad yang baru. Kemudian syarat hartanya tadi sudah lengkap. Hartanya harus sama jenisnya dan dia harus dicampurkan sampai tidak bisa dibedakan harta si fulan dengan si alan. Ini terkait dengan harta. Dan tentunya syirkahnya dalam hal yang mubah. Syirkah yang disyirkati apa? Babi sama babi. Ya enggak boleh. Babi sama babi disyirkati untuk apa? Untuk sama-sama dibunuh. Ya kita bahas dalam syirkah ini, bagaimana dengan syirkah ini ada keuntungan. Kalau dibunuh untungnya apa? Wah, untung kan dapat pahala. Dari mana? Kita enggak hitung yang pahalanya. Pahalanya didapat ketika orang yang bersyirkat tadi adalah orang-orang yang amanah. Pahala yang didapat ketika dalam persyirikatan tadi dijalankan sesuai dengan syariat. Di antara dalil tentang masyru'iyah syirkah, di antaranya Allah berfirman dalam surah Sad ayat 24, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhum. Wal khulata ay syuraka. Misalnya dalam ayat yang lain terkait dengan waris sebenarnya. Fahum syuraka'u fi tsulus. Mereka bersyirikat dalam sepertiga harta yang meninggalkan mereka. Dan akad syirkah adalah akad jaizah. Artinya adalah seperti yang dijelaskan tadi terkait dengan orang yang bersyirikat. Kapanpun mereka ingin bersyirikat, mereka boleh melakukan perserikatan. Kapanpun mereka ingin membatalkan perserikatan atau mengakhiri perserikatan, mereka pun boleh mengakhiri perserikatan. Tidak ada kelaziman. Ketika sudah bersyirikat, wah enggak bisa mundur. Ya. Bisa mundur hanya dengan kematian Anda. Wah. Sadis banget. Sampai di sini ada pertanyaan? Syirkah. Cukup? Jelas ya? Jelas. Sekali lagi, terkait dengan pembagian ar-rabhu dan al-khusran, ini ala has ala qadri ar-ra'sul mal. Dihitung berdasarkan modal masing-masing. Tidak dibagi mesti rata. Tidak juga melihat orang ini kerjanya lebih, orang ini kerjanya kurang, sehingga yang kerjanya lebih dapat untung lebih banyak, yang kerja kurang dapat untung lebih sedikit. Tidak. Ukuran pembagiannya, patokan pembagian untung dan penanggung ruginya hanya berdasarkan modal yang disyirikati di awal. Kalau misalnya syirikat kan udah keduluan misalnya, tapi salah satu pihak misalnya beli barang dulu, terus pihak yang lain itu baru membayarkannya setelah barangnya terbeli. Saya gimana? Campurnya itu ketika pihak kedua ini? Dalam syirkah, harta tadi harus dicampur di saat akad itu terjadi, bukan setelah. Maka tadi disebutkan dalam fikih biasa disebutkan hadiran kan, di saat itu juga halan. Jadi nggak bisa misalnya, oh nanti yang kita syirikat, syirikatnya apa? Pertama syaratnya kan harus sama jenisnya kan. Kalau dinar ya harus sama dinar. Si A punya dinar 50 dinar, si B punya dinar 30 dinar, ya sudah 30 dinar itu dikumpulkan, digabungkan dengan yang 50 dinar, jadilah mereka memiliki modal 80 dinar. 80 dinar tadi jadikan modal usaha, mereka mau usaha apa? Nah, mereka punya usaha apa? Gak boleh salah satunya membelanjakan sendiri gitu. Mau usaha apa? Oh kita usaha apa nih? Jualan beras lah. Nah dengan 80 dinar bisa dapat beras berapa banyak nih untuk kita jual kan gitu kan, kan syirik agung ya. Artinya harus di saat itu harus ada. Tapi nggak bisa, oh saya punya 50 dinar, kita bersyirikat yuk, kita mau ngapain, jualan beras nih, modalnya berapa, saya 50 dinar nih, oke lah kalau gitu saya 30 dinar ada. Ada kan, kita bersyirikat nih, saya bersyirikat dengan Anda, syirikat dengan apa tadi, dinar kan, bukan beras kan, dinar, dengan 30 dinar. Mana uangnya? Nanti ya saya ambil dulu. Oh gak bisa. Nanti ya saya ambil dulu gak bisa. Besok. Besok nanti saya bawa ke sini. Oh, harus di saat itu juga. Ada. Nah, ini 30 dinar Anda dicampur dengan 50 dinar. Ini 30 dinar saya. Yang akan dicampurkan dengan 30 dinar Anda. Kita bersyirikat dengan harta ini. Untuk apa? Jual beras misalnya. Kumpul langsung, udah. Setelah itu baru diambil untuk dikelola. Siapa nih yang bertugas membeli berasnya? Oh biar saya datang beras. Saya gitu. Gitu. Kalau ada di bank ada di ATM tuh, gimana sih harus cash keras? Langsung dicampurkan di situ. Ini nggak bisa transfer dulu ya? Ya sudah kalau mau transfer masing-masing. Misal kalau sekarang ya zaman modern mereka punya rekening bersama kan? Atau mereka bikin rekening sendiri terpisah atas nama perserikatan mereka, bukan atas nama salah satunya. Ya kan? Kemudian uang masing-masing transferkan ke rekening tadi. Waktunya enggak berbarengan. Waktunya enggak jadi bareng. Enggak jadi bareng gimana? Ya kalau transferan dia bisa. Iya, transfernya saat itu juga. Langsung transfer, udah dicampur kan? Langsung akad. Langsung akad. Jadi bukan akad dulu campurnya, besok kita bikin rekeningnya. Enggak, bikin rekening dulu. Kalau mau bikin rekening dulu, campurkan uangnya dulu baru akad. Nah, itu benar. Tapi kalau akad dulu, rekeningnya dibikin minggu depan, uangnya nanti ditransfer minggu depannya lagi, ya ini enggak jadi. Batal. Tidak sah syirkah yang model begini. Mengapa harus demikian? Karena dalam rangka menutupi celah ghoror atau yang lainnya dari tindakan kezaliman, kecurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Apalagi tahun depan kan repot. Sebelum tahun depan lebih jelas lagi dalam syirkah ada pembagian keuntungan. Kalau yang dikelola masih uang salah satu pihak, enak banget yang pihak satunya dapat untung. ya kan? Sementara uangnya belum dicampur, belum digabungkan dengan uang-uang ini. Artinya dia belum ada beban dari hartanya sendiri. Kok ujung-ujung dapat untung? Karena setelah akad, keuntungan dan kerugian dari usaha tadi dibagi bersama, ya kan? Kan itu akad. Fungsinya akad itu kan pemisahan mana yang oh ini punya saya pribadi, ini yang punya bersama misalnya, kan gitu. Fungsinya akad dalam jual beli apa? Pemindahan hak, ya kan? Ketika akad itu telah terjadi, maka hak itu otomatis berpindah kepada yang asalnya yang memiliki barang kepada yang memiliki uang misalnya. Ini jual beli. Kemudian setelah majelisnya selesai, maka tidak ada lagi pilihan untuk melanjutkan atau untuk menghentikan. Eh sudah selesai. Kecuali kalau misalnya ada aib. Kalau misalnya ada aib. Oh ini ternyata ada aib. Khiyar aib. Tapi kalau tidak misalnya, ah saya gak jadilah beli ini, saya mau beli yang lain. Oh gak bisa. Kan Anda udah pulang. Nah kembali misal, kembali kita ulas, kita sedikit kembali masalah khiyar. Sampai dalam hal ini pun, sikap sebagian orang bakhilah ketika dia menjual barang kepada temannya, kemudian dia, saya izin ke WC ya, supaya tidak ada khiyar, itu gak boleh. Saya izin ke WC langsung, setelah diserahkan nih airnya, nih uangnya, saya langsung ke WC. Gak bisa itu sebenarnya. Itu khilah dalam yang kayak gini, karena khilahnya menutupi apa yang seharusnya ada. Apa? Hak khiyar. Karena sampai dia belum berpisah dalam majelis itu, pembeli masih berhak untuk misalnya membatalkan transaksi yang sudah dibuat tadi, akad tadi. Nah hanya itu aja dalam jual beli. Ada masa khiyar. Khiyar mah majelis. Dan secara adat majelis itu kan tidak akan berlangsung lama gitu. Ini uangnya, oh ini barangnya. Pergi dia, keluar dari misalnya dia beli di toko, keluar dari toko, kan sudah keluar dari majelis. Eh masuk lagi, gak jadi beli pak, oh gak bisa, pulang kamu gitu. Itu kalau dalam jual beli hanya ada itu. Tapi dalam ini, ketika ada syirkah, ya uangnya harus ada di saat itu juga. Karena semata-mata dengan akad, maka perserikatan itu telah terjalin, dan hak masing-masing pun terkait untung dan rugi ada. Seandainya salah satunya tidak menyerahkan hartanya di saat itu juga, ada qazilman, atau malah ada sikap ya enak aja, goyang-goyang kaki dapat untung. Ini gak boleh. Ini tidak boleh. Ada khiyar gak dalam syirkah? Ya kalau khiyar dalam maksudnya oh, saya pengen melanjutkan syirkah, oh saya enggak, ya ada. Dan itu kapanpun dia ingin menghentikan syirkah, maka boleh. Kalau khiyar maksudnya itu, pilihan seperti itu. Tapi kalau khiyar seperti dalam jual beli tadi, tidak ada. Oh majelisnya udah selesai, Anda gak boleh mundur. Gak ada. Tidak ada demikian. Karena sebagian untuk rugi itu ketika pas perjalanan itu masih syirkah atau pas udah akhir misalnya. Maksudnya waktunya bebas kan pembagian untung rugi. Ya kalau pembagian untung rugi itu kan umumnya di akhir tahun. Ya kan? Di akhir tahun dari perputaran modal tadi. Ya. Atau kapan disepakati? Oh, kita pembukuannya kapan? Per 6 bulan ya. Oh, setiap kali pembukuan itu tutup buku, berarti kan tutup bukunya per 6 bulan. Ya udah setiap kali dia tutup buku walaupun cuma 6 bulan ya udah dibagi. Itu aja. Kapanpun itu, yang jelas sama. Jangan nanti kalau saya ngambil untungnya per bulan ya. Yang anu ngambil untungnya apa? Per 2 bulan enggak bisa. Karena nanti hitungannya jadi beda, ya kan? Pasti berbeda. Kita lanjut. Qala musannif faslun wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay yuwakkila aw yatawakkala fihi. Setiap hal jaza lil insani tasarrufu fihi yang boleh bagi seorang untuk membelanjakannya atau untuk mengelolanya, untuk bertransaksi dengan hal itu, jazalahu ayyuwakkila au yatawakkala fihi, boleh baginya untuk mewakilkan atau menjadi wakil dalam hal yang boleh bagi seorang untuk mentasarufkannya. Ini wakalah. Wal wakalatu akdun jaizun, dan wakalah itu adalah akad jaiz. Artinya boleh dilakukan akad wakalah kalau disepakati, diterima perwakilan tadi oleh wakil, maka berjalanlah kewajiban-kewajiban yang jatuh dengan sebab adanya akad tadi. Tapi bukan berarti harus diterima. Bisa saja orang yang ingin diwakili tadi menolak. Oh, saya enggak mau menjadi wakil Anda, boleh. Jadi akadnya ini akad jaizah. Dan misalnya ketika dia menerima, oh ya, saya terima, saya menjadi wakil Anda. Setelah berjalan, ingin dihentikan pun boleh. Saya mengundurkan diri, saya menarik diri dari status sebagai wakil. Wakil kan, bukan wakil, tapi wakil. Wa kulli minhuma fashuha matasya'a. Lihat, karena dia akad jaizah, wa li kulli minhuma fashuha matasya'a wa tanfasihu bi mauti ahadihima, dan terfasakh, terputus dengan sebab meninggalnya salah satu dari kedua tadi, wakil atau muwakkil. Pertama, wakalah secara bahasa, wakalah dengan cara bifathi alwaw wakasriha, boleh juga dengan mengkasrahkannya, yakni wikalah. Maknanya secara bahasa yang pertama at-tafwid. Apa tafwid? Apa tafwid? Ada akidah mufawwidah. Ya, apa maksudnya? Kenapa disebut mufawwid? Apa itu tafwid? Menyerahkan. Itu tafwid. Kenapa akidah itu disebut akidah mufawwidah? Karena dia menyerahkan maknanya kepada Allah katanya. Terus kalau maknanya diserahkan kepada Allah, kemudian kita tidak menetapkan maknanya, itu kalimat maksudnya apa? Untuk apa diturunkan? Itu maksudnya mufawwidah, akidah mufawwidah. Akidah mufawwidah ini akidah tajhil. Apa? Nabi jahil. Nabi enggak ngerti. Tajhil. Akidah Asy'ariyah kan? Jadi maknanya tafwid. Ada mana yang lain? Saya lupa, enggak dicatat di sini. Secara syar'i, maknanya adalah tafwidu syakhsin syai'an lahu fi'luhu mimma yuqbalu an-niyabah ila ghairihi liyaf'alu hal hayatihi. Penyerahan seorang, seseorang menyerahkan sesuatu yang dia bisa kerjakan, maksudnya dalam pengerjaannya, kepada orang lain yang berposisi sebagai niabah, pengganti, pengganti dari orang yang memiliki hak secara asal dalam mengerjakan tadi. Tapi halu hayatihi, di saat dia hidup, di saat orang yang asal yang memiliki hak untuk melakukan tadi hidup. Karena kalau dia sudah meninggal, jadinya apa? Wasiat. Fakhru, tolong antarkan uang ini kepada Arsi. Ini wakalah. Kan asalnya saya yang harus mengantarkan kepada Arsi kan? Tapi sekarang saya minta wakilkan kepada Fahru. Fahru, tolong antarkan uang ini kepada Arsi. Sampaikan ini hutang saya kepada beliau. Ini wakalah. Tapi misalnya, Fahru, nanti kalau saya sudah meninggal, tolong itu tanah saya di situ serahkan kepada si Anu. Apa itu? Wasiat. Bukan wakalah. Itu wasiat. Jadi di saat dia hidup, ini wakalah. Dalam al-muyassar ta'rifnya lebih sederhana, lebih gampang difahami. Al-wakalah tafwidu syakhsin ghairahu. Wakalah adalah pewakilan seseorang kepada orang lain. Liyakumu maqamahu, agar orang tadi mengambil posisinya dia. Mengambil posisi dia fima tadkhuluhu an niyabah. Jadi masuk dia ini mengambil posisi orang tadi yang dia menjadikan menjadi pengganti dari orang tersebut dalam melakukan sesuatu tadi. Musannif menyebutkan dawabit atau koridor terkait dengan wakalah tadi. Yang pertama beliau mengatakan wakalah itu adalah dalam segala hal yang orang yang mewakilkan tadi berhak untuk melakukannya dengan sendirinya. Dalam hal tasarruf harta misalnya, dia berhak untuk membelanjakan harta tadi, maka dia pun boleh mewakilkan pembelanjaan harta tadi kepada orang lain. Tapi kalau dia tidak punya hak, maka dia tidak boleh mewakilkan itu pun pada orang lain. Itu maksudnya. Misal saya punya handphone, pengen saya jual, tapi bukan saya yang jual, Fahru misalnya tadi. Karena handphone ini handphone saya, boleh saya wakilkan penjualan handphone ini kepada Fahru. Tetapi handphonenya handphone Arsi. Fahru wakilkan saya untuk jual handphone ini. Nah, handphonenya handphone Arsi, secara pribadi saya tidak berhak untuk melakukan apapun terhadap handphone Arsi tadi, ya kan? Benar enggak? Saya tidak boleh menjualnya, saya tidak boleh menggadaikannya. Maka saya pun tidak boleh mewakilkan hal ini kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut. Karena saya tidak memiliki hak terkait dengan apa tadi yang ingin diwakilkan. Jadi yang pertama adalah orang itu memang punya hak untuk atau terhadap sesuatu tadi dalam hal tasarrufnya. Ataupun maka dia dengan ketika dia memiliki hak terhadap hal ini, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain atau dia boleh menjadi wakil dari orang lain untuk sesuatu yang orang itu memiliki hak atasnya. Jadi kalau kayak tadi, saya tidak boleh mewakilkannya kepada Fahru, Fahru pun tidak boleh menerima perwakilan tadi. Tidak boleh menjadi wakil saya dalam menjual handphone Arsi. Itu maksudnya, paham? Ini yang pertama. Wakalah akad jaizah. Kita bahas syarat. Syarat-syarat wakalah. Yang pertama, yashtawatu fi kulli minal wakil wal muwakkil ayyakuna jaizut tasarruf balighan akilan rasyidan. Nah ini rukun wakalah pertama, ada wakil, ada muwakil. Ada muwakkalu fihi. Ya. Ada hal yang diwakilkan. Nah, syarat terkait wakil dan muwakil apa? ahlan litasarruf, sama seperti yang sebelumnya. Dia memiliki kebolehan untuk tasarruf terhadap hal yang diwakilkan tadi, perkara yang diwakilkan tadi. Nah, ahlan litasarruf ini bagaimana? Maka akil, balig, kemudian apa? Rusht. Terkait dengan harta kan? Rusht. Balig, akil, dan rusht. Artinya anak kecil tidak boleh menjadi wakil ataupun mewakilkan. Makanya kalau bapaknya mau beli makanan ke warung, jangan wakilkan ke anaknya, beli sorangan. Plus kita sudah bahas dalam akad buyuk kemarin, apa syarat jual beli? Harus balik, bukan anak-anak. Syarat buyuk kemarin, karena dia belum rusy ya, belum rusy dalam penggunaan harta, dan dia jelas belum balik. Jadi akil, balig, dan rusy. Maka keluar dari ini adalah orang safih. Ya, keluar dari ar-rusy adalah safih. Jangan wakilkan harta Anda kepada orang safih. Justru kalau ada orang yang safih memiliki harta, maka andalah yang berhak menjadi wakil atas dia, karena dia pun tidak berhak untuk menggunakan hartanya. Kita sudah bahas dalam bab hajar kemarin. Ingat atau udah lupa? Jangan udah lupa. Semuanya berhubungan. Semuanya terkoneksi. Emang Nokia aja yang connecting people gitu. Pelajaran kita juga connecting. Semuanya connect. Nah, keluar dari rush adalah safi. Keluar dari balik adalah sobi. Keluar dari akil adalah majnun. Termasuk juga maghrum. Apa maghrum? Pingsan. Belajar bahasa Arab dong. Udah, lupa lagi. Terlalu banyak yang dipelajari ya. Banyak yang pelajari, banyak yang dihafal, banyak yang lupa. Jadi supaya tidak lupa bagaimana? Gak usah belajar. Ya, jadi yang disyaratkan bagi wakil dan muwakil adalah orang yang ahlan litasar tasarruf, akil, balig, dan ar-rusy. Demikian juga syirkah tadi, ahlan litasarruf, akil, balig, dan rusy. Tashihul wakalah fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah. Sah wakalah itu dalam semua hal yang boleh diwakilkan, diniabah, digantikan orang lain. Seperti bayi dan akad-akad yang lain. Termasuk juga talak, nikah dan sebagainya. Yang boleh digantikan, semua akad yang boleh digantikan atau semua hal yang bisa digantikan oleh orang lain, maka dia boleh di situ terjadi akad wakalah. Keluar dari itu adalah hal-hal yang tidak boleh digantikan. Contohnya apa? Ibadah yang tidak boleh digantikan seperti sholat. Kemudian apa? Puasa. Haji boleh enggak diwakilkan? Nah, ayo. Boleh enggak? Boleh? Gimana mewakilkan haji? Hah? Seorang anak mewakilkan orang tuanya untuk berhaji. Dengan sebab orang tuanya apa? Tidak mampu untuk melakukan haji. Alasan tidak mampunya apa? Apakah memang tidak mampu secara materi? Apakah tidak mampu secara fisik? Atau memang belum sempat haji, udah keburu meninggal? Anaknya boleh mewakilkan orang tuanya dengan syarat? Ada syarat enggak? Telah berhaji untuk diri sendiri. Jadi kalau antum belum haji, jangan ngarep bisa mewakili orang tua antum. Makanya kalau antum punya harta, jangan hajikan orang tua dulu. Hajikan diri sendiri dulu. Kecuali kalau orang tua antum minta harta antum. Harsi, ente kan banyak uang, minta hartanya. Buat apa bu? Buat apa pak? Bapak kan belum haji, kamu nggak tahu. Oh iya ya, karena dia minta kasih. Karena dia minta kan kasih. Karena harta kita adalah harta orang tua kita. Antum wa amwalukum li abikum, kata Nabi kan. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kalau orang tuamu minta, ya mau nggak mau kasih. Tapi saya nggak bisa, saya nggak makan, kasih. Dan punya orang tua kan, bukan punya kita sendiri kan, hakikatnya gitu. Tapi kalau saya kasih, saya bakal mati. Ya udah, ambil sekedar untuk hidup, selebihnya kasih. Kan darurat kan, jangan bisa sampai mati ya tuh. Kasih semuanya, saya nggak bisa, saya mati ini nggak makan apa-apa gitu. Tapi secara asal kalau kita punya harta, haji itu untuk sendiri. Kemudian kalau kita sudah haji, kemudian kita belum mampu, belum juga punya harta misalnya, atau kita kebetulan misalnya seperti pelajar yang ada di Saudi misalnya, mereka mampu haji kan? Haji. Dan diukur dengan ukuran manusia normal, saya enggak punya harta, orang tua saya sudah tua, ya sudah hajikan saja orang tuanya. Terus bagaimana kalau orang tuanya kebetulan ada rezeki setelahnya? Ya udah berangkat, nggak masalah, berangkat aja. Kalau orang tuanya ada rezeki setelahnya, tadi kan hitungannya dengan zon ghalib, ya kan? Dengan zon ghalib, bukan dengan zon yang apa? Yang majruh, zon yang orang tuanya banyak duit, mobilnya dua gitu, diwakilkan suruh berangkat sendiri gitu. Karena yang utama secara asal tentu tidak diwakilkan. Secara asal ibadah itu tidak diwakilkan. Hanya ke lapangan syariat beberapa ibadah bisa diwakilkan dengan sebab tertentu tentunya, ada syaratnya. Tidak ujuk-ujuk wakil. Atau ada orang bayar orang lain untuk mewakilkan hajinya, boleh enggak? Dalam dalil-dalil tentang haji, perwakilan haji yang saya tahu itu ahli waris yang mewakili, bukan orang lain. Bukan orang lain. Harsi punya, enggak punya uang atau punya uang tapi enggak mampu untuk berangkat. Fahru, tolonglah wakilkan anak haji. Ini enggak ada hubungan misalnya. Ini ahli waris, anak mewakilkan orang tua misalnya. Adapun orang lain saya tidak dapati, walaupun sebagian orang mempraktikkan hal itu. Dan terjadi apa? Wakilnya khianat. Wakilnya enggak haji, nongkrong di kafe. Ustaz Dani pernah cerita. Beliau pernah di Saudi kan, 5 tahun kalau enggak salah di Saudi itu. Atau berapa tahun? Setahun gitu. Ya, kerja sih, karena beliau kan kuliahnya di Mesir. Ketemu sama orang dari Indonesia. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu dituntut untuk mewakilkan orang melakukan haji. Ketemunya di mana? Di kafe. Bukan di tanah haram. Muskilah ini. Ini banyak dalam praktek haji. Sudah kita bahas kemarin haji ya. Sudah kita bahas haji. Nah, pembahasan tentang mewakilkan haji enggak ya kemarin. Kemudian misalnya permasalahan yang lain dari praktek haji di Indonesia. Kalau kita daftar di travel, banyak travel, kalau perempuan yang daftar tidak daftar dengan walinya atau dengan mahramnya, akan diminta biaya mahram. Itu maksudnya apa? Ada sewa mahram di sana. Ini tidak menjadikan haji Anda benar. Anda menipu manusia, tetapi Allah tidak mungkin untuk ditipu. Sewa mahram, ntar sewa mahram, siapa yang jadi petugas mahramnya? Fahru, boleh dong pegang-pegang. Wah, bahaya nih. Ya kan? Kan saya mahram, ini datangnya saya mahram. Kalau saya yang jadi surtoh yang di Mekah itu kan, ketika periksa, ini mahramnya mana? Oh, ini mahramnya. Suruh buktikan gitu. Peluk aja kan? Coba. Kalau nolak, bohong, pulangin. Deportasi langsung. Dua-duanya dihukum gitu. Dua-duanya dideportasi. Anda orang Indonesia, pulang juga. Karena sudah melanggar kan. Cuma belum sampai ke sana kayaknya keamanannya. Bersyukurlah para pendusta. Ya, katakan mereka pendusta. Nah, ini tadi terkait dengan syarat bagi wakil dan muwakil, kemudian syarat bagi apa yang diwakili. Apa yang diwakili haruslah sesuatu yang boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang-orang lain. Akad jaiz sudah tadi ya. Kita lanjut. Wa qala wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Wakil itu adalah aminnya orang yang diwakilinya tadi, pemegang amanah orang yang diwakilinya tadi, fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Dia hanya memegang saja, megang amanah saja. Wala yatmanu illa bitafrid, dan dia tidak perlu mengganti apa yang diwakilkan tadi ketika terjadi sesuatu illa bitafrid, sama seperti kemarin apa? Ar-rahn. Ya kan? Rahn itu yadul amanah atau yadul apa? Apa? Ya, rohan kemarin orang yang memiliki piutang dalam hal memegang barang yang digadaikan tadi berstatus sebagai pemegang amanah saja, amin, sebagai amin. Sama seperti ini, al-wakil aminun fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu, hanya sebagai pemegang amanah saja. Maka wakil la yatmanu, tidak perlu mengganti apa yang diwakilkan. Misalnya terjadi kecelakaan, kemudian apa yang diwakilkan tadi hilang, rusak dan sebagainya, maka dia tidak perlu mengganti illa bitafrid, kecuali kalau dia lalai. Illa bitafrid, kecuali dengan sebab kelalaian, kecerobohan, atau sengaja ngerusakin apalagi gitu. Tapi ini udah dijaga seoptimal mungkin. Ternyata terjadi apa yang tidak diinginkan terjadi, rusak, maka dia tidak perlu mengganti. Wala yajuzu ayyabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'it. Kemudian wakil tadi tidak boleh membeli apapun dari harta yang diwakilkan tadi. Misalnya dia diwakilkan uang, megang uang, kemudian dari harta tadi dia beli sesuatu, atau dia menjual sesuatu yang diwakilkan tadi berupa barang, kemudian barang ini dijual, maka dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli terkait hal tadi yang diwakilkan tadi, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Lah bagaimana kalau perwakilan dalam jual beli? Nah, maka syarat ini harus dipenuhi. Sebelumnya terkait dengan wakalah tadi, sehingga dia tidak boleh mengganti sebelumnya. Kita jangan lanjutkan dulu. Misal dalam transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli seorang membeli barang dari penjual, kemudian dia membayar dengan uang tertentu. Terjadi kan transaksi jual beli. Ternyata si penjual tidak memiliki uang kembalian. Bolehkah penjual tadi membawa uang tadi untuk menggantikannya dengan uang receh sehingga dia bisa mengembalikan? Jawabannya boleh dan tidak. Kalau statusnya dia tadi sebagai penjual, maka dia tidak boleh, karena dia sudah meninggalkan majelis kan. Sementara majelis itu tidak boleh ditinggalkan sampai akad selesai. Sementara akad belum selesai kan. Nah ini. Tetapi kalau statusnya dirubah, dia tidak sebagai penjualnya dulu, nanti tunda dulu status Anda sebagai penjual, tapi Anda sebagai wakil Anda untuk wakil saya untuk menukarkan uang saya kepada orang lain, ini boleh. Ya, paham ya? Kalau statusnya sebagai penjual, dia tidak boleh keluar dari majelis tadi untuk menukarkan uang tadi. Bahkan ini masuk dalam salah satu bentuk, sebagian mengatakan itu riba, termasuk Ustaz Erwandi, ada unsur riba di situ jadinya. Riba apa istilahnya gitu. Walaupun tidak ada tambahan, yang jelas di sini tidak boleh. Yang jelas sekali, yang zahir sekali, karena dia telah meninggalkan majelis kan. Sementara akad belum selesai. Sementara dalam jual beli boleh meninggalkan majelis ketika akad sudah selesai. Sudah ada perpindahan hak. Ini kan belum ada perpindahan hak. Nah, ini dalam praktek jual beli kita banyak yang keliru. Perpindahan hak itu tidak, Pak, saya beli ini ya. Oh ya, ini barangnya. Pak, ini uangnya. Enggak, belum pindah hak. Kalau ternyata hak Anda masih ada di situ, artinya uang yang Anda berikan misalnya lebih tadi, maka belum selesai akadnya. Nah, ini uangnya, Pak. Oh, ini kembaliannya. Oh ya, makasih. Saya ambil barangnya, Pak. Nah, begitu halnya. Kadang kemudian dia mengatakan, ya saya jual barangnya, apalah. Selesai kan? Mau ditinggalkan majelis, baru boleh. Tinggalkan majelis. Kan ini berkaitan dengan apa? Ada hak khiyar. Ada hak khiyar. Karena ketika dia sudah meninggalkan majelis, hak khiyarnya gak ada lagi, hilang. Nah sekarang dia meninggalkan majelis, sementara barangnya belum berpindah. Ini gimana ceritanya gitu. Tetapi misalnya, karena ini tidak boleh, terus bagaimana jalan keluarnya kalau terjadi seperti ini? Pertama, yang punya uang menukarkan uang itu sendiri. Dan ini yang lebih selamat. Yang kedua, oh bisa yang menjual menukarkan uang, tetapi rubah akadnya dulu. Karena dalam wakalah harus ada akad. Anda bukan menjadi penjual ini. Ini barang Anda simpan dulu sana. Anda menjadi wakil saya untuk menukarkan uang itu. Ya kan? Jadi kan uang itu, kemudian konsekuensinya apa setelah itu? Uangnya serahkan sepenuhnya kepada yang punya. Jangan, ini Pak kembaliannya. Loh, apaan kembaliannya? Saya belum punya barang gitu. Tiba-tiba kembalian. Tadi malam saya sebel sama jual. Tiba-tiba uang kembaliannya. Orang barangnya saya tinggalin kok saya ambil. Karena memang tidak dilafazkan, memang seharusnya dilafazkan. Sahnya wakalah itu harusnya dilafazkan. Tapi tadi malam tidak dilafazkan. Dia awalnya nyuruh orang lain, ternyata dia sendiri pergi. Meninggalkan majelis, barangnya saya tinggalkan itu, tidak saya ambil. Saya keluar, saya juga meninggalkan majelis. Saya kembali ke motor, kembali ke parkiran. Dia datang di parkiran, ini kembaliannya. Enak aja, tuh barangnya masih di situ juga. Saya ambil dulu barangnya. Ambil barangnya, dia serahkan kembalian. Walaupun itu masih kurang, belum memenuhi. Nah ini. Nah, konsekuensinya apa? Karena dia statusnya sekarang sebagai wakil, sampai uang tadi kembali kepada kita, dia tetap sebagai wakil kan? Ketika di perjalanan ternyata dia kecelakaan, uangnya tadi hilang, maka dia tidak dituntut untuk mengganti. Kan beda kan? Kalau dia sebagai penjual, ya harus ganti dong kan? Kan gitu. Dia tidak dituntut untuk mengganti. Nah ini, setelah dia datang, balik, kembalikan uang kepada kita seluruhnya tadi, kita serahkan uang sesuai harganya, dia serahkan barangnya, kita ambil, selesailah jual beli. Jual belinya sesuai dengan syariat, insya Allah berkah. Jual beli bertentangan dengan syariat, insya Allah gak berkah. Itu aja. Tinggallah, hilanglah keberkahannya. Nah ini terkait dengan konsekuensi dari perwakilan. Dan salah satu contoh dalam praktek jual beli kita hari ini, bagi yang menginginkan keberkahan dalam jual belinya, maka mestinya untuk melakukan hal ini, mempraktekannya. Bagi yang tidak peduli apakah berkah atau tidak, ya silakan saja. Kita lanjutkan. Dia tidak boleh untuk menjual ataupun membeli illa bi salah satu syara'id. Pertama, ayyabi'a bi tsamanil misl. Dia menjual barang tadi dengan harga misal. Nanti dalam pernikahan ada mahar misil. Apa misil itu? Ringkasnya harga yang berlaku secara urf di lingkungan tersebut. Mahar pun mahar yang berlaku secara urf di lingkungan tersebut. Nanti dalam pernikahan. Kalau di lingkungan itu, Arsi belum nikah ya. Arsi melamar orang Bandung misalnya. Arsi orang Bandung? Bukan ya? Orang Jawa ya. Jawa Medok. melamar orang Bandung. Ternyata di lingkungan tadi mahar yang berlaku secara urf adalah emas 10 kg. Secara asal Arsi wajib memenuhi tidak kurang dari 10 kg emas. Secara asal. Karena kebetulan lingkungan orang kaya kan. Dan yang lamar orang kaya. Nah, ini terjadi. Orang lamar nikah orang kaya. Perempuannya juga lumayan kaya walaupun mungkin enggak sekaya laki-laki. Perempuannya perempuan Indonesia, laki-lakinya laki-laki Malaysia. Ini enggak dalam rangka menjelekkan satu bangsa. Kebetulan kejadiannya orang itu aja. Bangsa Melayu ini kayak gini kadang-kadang. Melayu kita nih. Saya Melayu asli. Saya belum lulus S2, saya sudah dapat gelar MA. Melayu asli. Beliau belum selesai S1 udah MA, Minang asli. Melayu juga. Maharnya apa? Uang 100.000. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan mahar mithil. Mestinya dia digugat. Nah, ini dia harus menjual barang tadi dengan tithamanil mithil, dengan harga mithil. Misal yang diwakilkan tadi adalah handphone. Fahru, tolong jualkan handphone ini. Boleh kan? Ya. Oke, siap, saya jualkan insyaallah. Kan udah nih, ini udah jadi akad seperti ini kan? Kalimatnya enggak mesti harus seperti dalam kitab fikih itu dah. Karena ini sifatnya muamalah, ya hukumnya ya pelakuannya uruf saja. Ini sudah. Ya, siap, saya jualkan insyaallah. Kalau ini mah besok insyaallah saya datang ke sini gitu. Maksudnya datang untuk menyerahkan uang penjualan gitu. Nah, beliau jual harga ini di pasaran berapa? 500.000 misalnya. Beliau tidak boleh menjual ini dengan harga 200.000. Ya boleh. Karena di dalamnya ada unsur kerugian bagi pemilik, ya kan? Ini enggak boleh. Tapi dia jual harga di pasaran 500, beliau jual 490, boleh enggak? Boleh. Secara urf ini kan tidak dianggap keluar dari itu kan. Walaupun secara umum 500 gitu. Tetapi kan ada beberapa yang bahkan ada yang 450 mungkin. Ini 490. 490.000 gitu kan. Masih masuk boleh. Boleh enggak dengan harga yang lebih tinggi? Hah? Boleh saja karena tidak ada unsur kezaliman atau kerugian. Tapi boleh enggak dia jual harga ini dengan harga yang lebih tinggi? Harga di pasaran 500, dia jual 600. 100.000-nya masuk sakunya sendiri. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena statusnya sebagai wakil dalam menjualkan barang ini tadi. Maka dia harus serahkan 600 seluruhnya. Tapi kalau nantinya yang punya barang, "Oh, kok bisa dapat 600? Kan harusnya 500, biasanya 500." Ah, lumayan ada yang baik itu mau beli 600, ya sudah. Oh, inilah kalau gitu 100-nya buat antum aja gitu. Enggak masalah. Tapi kalau dia ambil 100-nya tanpa ada informasi atau dia informasi tapi dia nuntut minta gitu. Enggak boleh. Karena statusnya cuma semata-mata sebagai wakil. Nah, praktek yang seperti ini banyak dilanggar di masyarakat kita. Ya kan? Di proyek-proyek gitu, perusahaan-perusahaan. Pak, tolong ini adakan barang. Berarti dia statusnya sebagai wakil perusahaannya kan? Ini uangnya sekian. Nah, dia bermain di situ, benar enggak? Itu korupsi itu. Haram hartanya. Kalau antum masuk di perusahaan, ya kan mahasiswa ITB biasanya lulus ITB masuknya perusahaan besar kan? Biasanya saya lihat begitu, teman-teman saya lulusan ITB masuk perusahaan besar. Ada teman akrab saya di Batik Air. Orang penerbangan kan? Lumayan besar kan? Ya walaupun enggak sebesar Garuda. Coba dibandingkan dengan perusahaan angin ribut punya saya kan, kayak ada PT angin ribut saya kan kecil. Nah, ketika Anda menjadi wakil, siapapun itu, kapanpun itu, bagaimanapun dia, maka statusnya sebagai wakil penuhi haknya. Karena dia sebenarnya yadul amanah kan, pemegang amanah. Kalau ternyata itu lebih, serahkan. Pak, ini barangnya yang kita adakan sekian unit, harga. Di anggaran dikatakan sekian unit ini sekian juta, tapi saya dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Serahkan uang tadi sisa. Enggak boleh. Ah, biar aja bikin laporannya sesuai dengan anggaran. Berarti tidak amanah. Yang kedua, wa ayyakuna nakdan binakdil balad. Nah, penjualan dan pembelian tadi berlangsung dengan uang yang berlaku di negeri tersebut. Kalau di Indonesia rupiah, ya rupiah. Kalau di ternyata berlaku dolar, ya dolar. Ya kan? Walaupun di Indonesia ini ada dolar, ada rupiah, ada real, ada apa macam-macam, tapi nakdul balad apa? Rupiah, ya rupiah. Yang ketiga, wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi wala, dan dia tidak boleh menjual min nafsihi, maksudnya dia jual untuk dirinya sendiri misalnya. Apa ya contohnya, di antara contohnya misalnya dijual ke koleganya yang lain, punya dengan catatan yang tidak boleh ini, ketika di dalam penjualan tadi ada faktor yang merugikan atau yang dapat merugikan pemilik atau orang atau mewakil, itu yang tidak boleh. Dan kalau kita jual min nafsihi tadi, sangat besar peluang ini kan. Misal tadi orang bekerja di perusahaan A tadi, yang tadi, Pak tolong adakan barang-barang ini rincian anggarannya, ini anggarannya, ini dananya. Kemudian dia adakan barang tadi, ngambil dari tempat saudaranya. Ada peluang untuk ada unsur mungkin memungkinkan untuk terjadinya kerugian bagi mewakil kan, orang yang diwakili. Apa? Entah itu dengan menaikkan harga misalnya, ya kan, dan sebagainya. Yang kemudian dengan sebab dia menaikkan harga tadi, kelebihannya diserahkan kepada dia. Nah, ini terjadi. Saya dapati yang seperti ini bahkan terjadi di sebagian ma'had. Enggak amanah. Sikap tidak amanah dalam wakalah. Dia menjadi pihak wakil ma'had untuk mengadakan misalnya ranjang. Kemudian harga ranjang itu berapa? Sekian. Kemudian minta kepada yang bikin, yang mengadakan barang, saya minta sekian persen. Dengan sebab itu akhirnya yang mengadakan barang menaikkan harga, terjadilah kerugian bagi ma'had kan, atau ada yayasan atau lembaga. Maka ini sikap yang tidak amanah, karena statusnya sebagai wakil. Ketika dia minta sekian persen, artinya dia mengambil dari anggaran atau dari sesuatu yang dia wakil tadi, sesuatu yang dia wakili kan. Nah, ini tidak benar. Kalau misalnya yang tadi, contoh tadi, kita membeli barang harga di pasaran 500, kita dapat 400 ternyata, berarti kan ada selisih 100, kita masukkan ke dalam saku kita, ini saja haram, apalagi kalau yang seperti tadi. Nah, ini tidak boleh dia membeli min nafsihi. Wala yuqirru ala muwakkilihi illa biiznihi. Nah, di sini ada kalimat illa biizni. Di situ ada enggak? Ada. Di dalam sebagian naskah tidak ada kalimat illa biizni. Wala yuqirru ala muwakkilihi. Titik. Wallahu alam, yang tepat ini. Yang tepat adalah ini. Ada izin atau tidak ada izin, dia tidak boleh mengikrar. Mengikrar itu artinya membuat apa? Pengakuan untuk yang diwakilinya. Untuk yang diwakili ya, bukan untuk dirinya. Artinya untuk dia membuat pengakuan, yang pengakuannya tadi itu berkaitan dengan yang diwakilkan, yang diwakili, mewakilnya. Misalnya si A menjadi perwakilan pada bagi si B dalam membelanjakan sebagian harta untuk membeli atau menjual sesuatu. Nah, kemudian datang si C kepada si A, karena dia membelinya ke si C misalnya. Oh, ini belanjaannya sekian, tapi si A ini ada hutang. Si B tadi punya hutang ke saya sekian. Nah, dia tidak boleh mengikrar tasabut hutang tadi ataupun menolak hutang tadi. Atau bahkan dia juga tidak boleh mengatakan si B punya hutang sekian dan sekian kepada Anda misalnya. Tidak boleh. Dia hanya wakil dalam jual beli, ya jual beli saja. Hutangnya saya enggak urus. Silakan tuntut ke orangnya gitu. Itu maksudnya. Itu kalau mengakui tuntutan hutang. Mengakui adanya hutang pun tidak boleh. Kalau dia mau aku misalnya, saya wakil si Anu, memang udah ada ini suratnya. Misalnya kalau kita sekarang pakai surat kan. Saya mengakui kalau orang yang saya wakili itu punya hutang kepada pihak ini. Nah, pengakuan tadi itu tidak ada nilai. Tidak ada nilainya. Harus tetap pengakuan tadi dituntut dari pihak yang diwakilkan tadi langsung dalam hal ikrar, dalam hal ikrar. Dan insya Allah setelah ini kita bahas tentang ikrar. Ikrar itu pengakuan. Dalam hal ini pengakuan adanya beban terkait dengan ya dalam hal ini muamalah harta. Ada hak orang lain yang kita tanggung misalnya, kemudian kita akui. Nah, pengakuan ini hanya bisa dilakukan oleh orang. Artinya dalam bahasa lain, pengakuan terkait dengan hal ini itu tidak bisa diwakilkan. La tadkhuluhu an niyabah. Pengakuan itu la tadkhulu an niyabah. Tidak masuk untuk, tidak bisa digantikan oleh orang. Harus orangnya sendiri dalam pengakuan. Nah, tapi dalam naskah kita ini berarti kita sepakat naskahnya ada kalimat illa biiznihi. Nah, yang tepat adalah tidak sah. Seperti kata Al-Wazi, wal ashah annat tawakkil tawkil fi al-iqrar la yasih. Mewakilkan orang dalam iqrar atau mewakili orang dalam iqrar, mewakilkan ataupun mewakili itu tidak sah dalam iqrar. Sampai di sini ada pertanyaan? Misalnya wakilnya sudah masih termasuk wakil nggak, misalnya wakilnya memberikan bayaran ke itunya, tapi sejak awal udah dikasih bayaran itu masuk wakil. Kalau begini bukan wakalah tapi ijarah jadinya. Itu ijarah. Kamu tolong lakukan ini gajinya. Ijarah kan? Itu ijarah, bukan wakalah. Kalau wakalah nggak ada unsur. Wallahu a'lam. Kalau misalnya dia yang wakil tadi. Dia mewakilkan juga kepada yang lain. Itu harus izin ke wakil yang pertama. Tidak sah. Jadi wakil tidak boleh mewakilkan apa yang dia wakili kepada orang lain. Tidak boleh. Kalau izin berarti bukan dia yang mewakili, tetapi mewakilnya mengambil wakil dari pihak yang lain gitu. Dalam hal yang sama ataupun hal yang berbeda. Berarti nanti ganti akad. Oh, dalam masalah-masalah ini saya enggak sanggup. Boleh enggak kalau yang lakukan si Anu gitu kan? Nah, ini akadnya si Anu tadi harus langsung dengan yang memilikinya, pemilik asalnya, bukan dengan wakilnya akadnya. Dan kalau tidak ada, kalau disebutkan berarti akadnya bisa diperbaiki. Nah, adapun untuk wakil yang pertama tadi, perbaiki akadnya, ganti akadnya. Saya wakilkan Anda mengurusi urusan saya dalam masalah ini. Kalau tadi ada 5 poin, sekarang tinggal 3 misalnya. Adapun kamu, saya wakilkan kamu dalam mengurusi urusan saya terkait ini dan ini. Kan akad masing-masing. Kalau tidak disebutkan, tidak sah. Semua beban tanggung jawab tadi, amanah tadi tetap pada orang yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insya Allah. Mewakilkan kepada banyak orang, tapi dengan satu barang yang sama itu. Kalau memang memungkinkan untuk hal seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk hal seperti itu, kalau malah pada asalnya tanggung jawabnya kembali, bebannya kembali kepada orang yang mewakilkan tadi. Misalnya, saya mewakilkan kepada Arsi dan Fahru. Fahru, Arsi, saya wakilkan kepada kalian berdua masing-masing, tolong belikan saya radio dengan merek ini. Tentu saya kasih arsi uang, saya kasih arsi uang kan? Benar enggak? Kemudian kedua-duanya beli radio. Sementara saya cuma butuh satu. Gimana? Ya kan? Bingung kan? Makanya, tapi kalau dalam hal-hal yang memang bisa diserikatkan, tetapi yang lebih baik tentunya pembagiannya jelas. Saya wakilkan kamu dalam masalah ini dan ini, saya wakilkan kamu dalam urusan ini dan ini, walaupun ada irisan, ada kesamaan atau kedekatan. Bisa jadi, ilustrasi gini, bisa jadi misalnya yang satu megang ekor, yang satu megang pelana gitu. Yang satu megang ekor agar yang bagian belakang gak nyenggol sembarangan, yang satu megang pelana biar jalannya tetap benar gitu. Ilustrasi sederhana gitu. Hal yang diwakilkan itu berdekatan, sama-sama wakilkan untuk ngurusin kuda misalnya atau unta, yang satu ngurusin untuk memerah susunya, yang satu menjadi wakil untuk menggembalakan hewan tadi misalnya, atau wakil untuk membersihkan kandang gitu misalnya gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.